Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi. Ini sekarang membahas hadis yang pertama. Alhamdulillah mukaddimahnya sudah selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Awal Innamal A'malu Binniyat. Hadis yang pertama yang membahas tentang semua amal itu hanya bisa sah dengan niat. An Amir Mukminin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol. Hadis pertama diriwayatkan dari Umar bin Khattab ya. Abu Hafiz ini julukannya. Amir Mukminin ini gelar ya. Ini gelar pertama yang dimiliki oleh khalifah yang bergelar Amir Mukminin ya Sayyidina Umar ini. Sebelumnya tidak ada Amir Mukminin. Abu Bakar itu tidak Amir Mukminin. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar bin Khattab menceritakan bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, semua perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innamal kulli imri'in ma nawa, dan apa yang diniatkan seseorang akan didapatkannya. Jadi perbuatan itu tergantung dengan niat yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau niatnya pergi ke Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau niatnya untuk dunia, hijrah untuk dunia, maka dia akan mendapatkannya. Awi muratin yankihuha. Atau niatnya untuk apa? Tujuannya perempuan, maka dia akan menikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilah. Jadi hijrah yang dilakukan seseorang itu tergantung niat apa yang diniatkan ya. Rawahu Imaman al-Muhaddisin Abu Abdullah ibn Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibni Bardisbah al-Bukhari wa Abu Hasan wa Abu Husain ya, Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Busairi an-Naisaburi fi sahihaihi man ladaini huma aswaqul kutubil musannafah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua ulama hadis besar yaitu al-Bukhari ya, al-Bukhari dan Muslim. Ini nama panjangnya. Diriwayatkan dalam sahih mereka berdua. Jadi ini namanya tahrij ya. Ini namanya tahrij. Maksudnya meneliti hadis di kitab-kitabnya. Jadi hadis ini ada di kitab Sahih Bukhari di permulaannya di dalam bab iman. Lalu ditemukan di 5 tempat yang lain di Sahih Bukhari juga, kemudian di Sahih Muslim pembahasan imarah ya. Bab ini babnya, halamannya. Kemudian Abu Dawud di pembahasan tolak ya, babnya ini fi ma'uniyah bihi tolak wal kinayat, halamannya. Tirmidzi dalam kitab Fadhailul Jihad, bab majaa fi man yuqatilu riya'an walidunya. Kemudian Ibnu Majah dalam kitab Zuhdi. Lalu Nasa'i kitab Thaharah, bab niat fil wudu. Kemudian wahwa fil musnad ya, di musnad halaman ini. Kemudian Daruqutni Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Jadi hadis ini banyak sekali ya. Banyak sekali ditemukan di kitab-kitab hadis selain Bukhari Muslim. Ahamiyatuh, pentingnya hadis ini. Inna hadzal hadis minal ahadits alhamah. Hadis ini termasuk bagian dari hadis yang penting allati 'alaiha madarul Islam, yang merupakan sumber atau acuan agama Islam. Madar itu apa ya? Sumber. Fahuwa aslun fiddin, menjadi pokok agama. Wa alaihi tadzuru ghalibul ahkami, dan berdasarkan hadis ini hukum-hukum fikih berputar, hukum-hukum agama berputar. Jadi hukum-hukum agama itu berputar sesuai dengan hadis ini. Wayatadzihu hadza min kalamil ulama, dan itu akan kita tahu, akan terlihat jelas dari penjelasan ulama. Qala Abu Dawud, inna hadal hadis innamal a'malu binniyat nisful iman. Abu Dawud berkata bahwa hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, itu merupakan separuh dari Islam. Tadi saya ngomongnya iman atau Islam, kalau iman ya salah berarti. Li anadina imma zahir wa wal amal aw batin wa niyah. Jadi agama itu hanya terbagi menjadi dua sebenarnya. hanya terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Bagian luar itu adalah amal, ya, amal. Bagian dalam adalah niat, ya. Jadi kalau agama hanya dibagi dua, maka niat ini ya separuh agama. Faqala Imam Ahmad Asy-Syafi'i yadkhulu fi hadis innamal a'malu binniyat tsulutsul ilmi. Kalau dari Imam Ahmad dan Syafi'i tidak mengatakan separuh apa separuh Islam, tapi sepertiga dari ilmu. Wa sababu dzalik annaka sabal 'abdi yakun bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Nah, ini ada tiga, ya. Kalau menurut Ahmad dan Syafi'i, perbuatan hamba itu bisa dengan hati, ucapan atau perbuatan, ya. Ini tubuh, ya, jawarah ini tubuh. Fani untuk bil qalbi ahadul aqsami tsalatsah, ya. Maka hati ini adalah satu dari tiga ilmu. Kemudian wali hadas tahabbal ulama wa an tastaftiha bihi al kutuba wal musannafat. Oleh karena itu banyak ulama yang suka membuka tulisan-tulisannya dengan ini. Maksudnya banyak sekali para ulama yang meletakkan hadis ini di permulaannya. Faj'alahu al-Bukhari fi awwali sahihihi wa abtada bihi an-Nawawi fi kutubihi ats-tsalatsah Riyadhus Shalihin wal Adkar wal Arba'in hadisan An-Nawawiyah. Contohnya Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari meletakkan hadis ini di permulaan kitabnya, kitab Sahih Bukhari. Kemudian Imam Nawawi juga memulai tiga kitabnya sekaligus, Riyadhus Shalihin, Adkar dan Arba'in Nawawi, meletakkan hadis ini di hadis pertama. Wafa'idatu hadzal bad'i tanbihu talibil ilmi ayusakhikha niyatahu liwajillahi ta'ala fi talabil ilmi wa amalil khair. Rahasia, ya, rahasia atau manfaat mengapa hadis ini diletakkan di awal itu karena memberitahukan, ya, mengingatkan kepada pencari ilmu, pada para pelajar, agar dia membenahi niatnya. Mencari ilmu ini jangan diniatkan apapun, tapi niatkanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah, dan niatlah beribadah. Kami mayadullu ala ahammiyatihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khotoba bihi kama fi riwayat Muslim. Tsumma khotoba bihi Umar. Termasuk dari yang menunjukkan pentingnya hadis ini, bahwa hadis ini pernah digunakan Nabi untuk berkhutbah, ya, berkhutbah. Begitu pula Sayyidina Umar. Wa qala Abu Ubaidah laisa fil hadis ajma'u wa agna wa aktsar fa'idatan minhu. Menurut Abu Ubaidah, dari sekian banyak hadis yang ada, hadis ini hadis yang paling mencakup ilmu yang luas, paling kaya, kaya itu maksudnya sudah mencakup yang lain, dan paling banyak manfaatnya daripada hadis-hadis yang lain. Kemudian lughatul hadis, ya, ini seputar bahasa, ya. Al-hafiz al-asad, ya. Hafiz artinya apa? Singa, ya. Wa Abu Hafiz kinayatun li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hafiz ini adalah kinayah, ya. Kunyah, bukan kinayah. Kunyah. Innama adadu hasrin tuthbitul madkura ba'dahu wa tunfi ma'adahu. Kalau apa itu kata innama, ya, kata innama ini adalah adat hasr, ya, satu kata yang digunakan untuk meringkas, ya, meringkas, menetapkan kalimat setelahnya dan meniadakan yang lain. Jadi hanya itu, hanya niat saja. Bin niyati jam'uniyah wa hiya fil lughati al-qasdu. Secara bahasa niat adalah menuju, ya, menuju atau berkehendak. Jadi kata niat ini jamak dari kata niyatun. Jadi alif dan taknya dibuang, ya. Mufradnya ada taknya mestinya. Wa fil istilahi al-qasdu al-muqtarinu bil fi'li. Secara syariat niat itu adalah berkehendak sesuatu yang bersama dengan melakukannya. Jadi berkehendak sekaligus melakukan, tidak berkehendak dulu baru melakukan. Imri'il insan rajulan kana imra'atan. Kata imri'in ini maknanya adalah seseorang, ya, manusia. baik laki-laki maupun perempuan. Hijratuhu al-hijrah lugatan at-tarku. Makna bahasa dari hijrah adalah meninggalkan. Basaran mufaraqatu daril kufri ila daril Islam khaufal fitnah. Secara syariat hijrah adalah meninggalkan tempat kekafiran ke tempat Islam, ya, negara kafir ke negara Islam karena takut fitnah. Jadi terjemahnya dalam hadis tadi ya hijrah, ya, barang siapa yang hijrah pindah negara tujuannya untuk Allah dan Rasul, maka yang mendapatkan Allah dan Rasul dan lain-lain. Fal muradu biha fil hadis al-intiqal min Makkah wa ghairiha ila al-Madinah qabla fathi Makkah. Jadi para sahabat yang hijrah, yang berpindah tempat dari Makkah atau yang lain ke Madinah sebelum terkuasainya kota Mekah, itu mereka tujuannya bermacam-macam. Kalau tujuannya kepada Allah, ya mendapatkan Allah. Tujuannya menikah-menikah, harta-harta, dan lain-lain. Ya Allahi ila mahali ridhohu niatan wa qasdan. Menuju Allah artinya menuju tempat yang diridhoi Allah, yang berupa apa, niat, ya, niatan dan tujuan. Fahijratuhu ila Allahi wa rasulih qabulan wa jazaan. Jadi kalau hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah, maka dia akan mendapatkan itu. Li dunya yusibuha li ghoradin dunyawiyin yuridu tahsilahu. Kalau hijrah ke Madinah tujuannya untuk dunia, maka dia akan mendapatkannya. Jadi hijrah para sahabat itu ya tergantung niat mereka. Sababu wurudil hadis, ini kita teruskan di video setelahnya, ya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabih.